Malam takkan seindah ini. Niscaya hati resah lagi gundah. Begitu penting engkau bagiku, ku ingin kau tahu. Meski dingin malamnya dan hangat bagiku, karena engkau di sisiku. Meski gelap malamnya namun terang bagiku, karena engkau di sisiku. Mawarku, mawarku. Meski dingin